نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم تفضل بانجي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وثبت في الصحيحين عن أنس أن رجالا سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر فكأنهم تقالوها فقالوا وأينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر فقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام فقال الآخر أما أنا فأأكل اللحم فقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فقوله من رغب عن سنتي أي سلك غيرها ظانا أن غيرها خير منها فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه بل يجب على كل مؤمن أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة. طيب kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala wa sabata fi sahihain telah valid termaktub di dalam Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas bin Malik bahwasanya pernah seseorang mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi SAW faka'annahum tataqalluha ya. Maka setelah diceritakan ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka menganggap ibadah mereka itu sangat minim, sedikit sekali. Faqalu, maka mereka menyatakan, wa ayyuna mithlu Rasulillah, kata mereka. Salah seorang di antara kita. Siapa di antara kita yang seperti Rasulullah? Summa qala ahaduhum. Kemudian berkatalah salah seorang di antara mereka, amma ana fa'asum wa la uftir. Adapun saya akan puasa terus. Tidak akan pernah berbuka. Tiap hari puasa. Wa qala al-akhir. Satunya lagi mengatakan amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun saya enggak akan nikahi wanita. Ya, saya mau seperti pendeta, ibadah aja. Ya. Ke bawah ya. Kelewat ya. Amma ana fala aqumu wala anam. Adapun saya fana fa aqum, saya akan salat malam terus tanpa tidur. Wa qala al-akhir fa amma ana fala akulu lahma. Adapun saya tidak akan mau makan daging. Makannya nasi mutih aja misalkan kayak di sini. Wa qala al-akhir ada pun yang lain amma ana fala atazawwaju nisa, saya enggak akan nikahi wanita. Maka ketika hal ini terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda ma balu rijalin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada apa dengan orang-orang? Ya. Yaqulu ahaduhum, yang salah seorang di antara mereka berkata kada wa kada, begini begitu, yaitu disebutkan oleh Rasulullah SAW perihal tekad mereka tadi. Pernyataan mereka tadi. Walakinnani asumu aftir, aku puasa, aku juga berbuka. Wa aqumu wa anam, aku juga salat malam tapi aku juga tidur. Wa aqulu lahma, aku juga makan daging. Wa atazawwajun nisa, aku pun juga menikahi wanita. Faman rohiba an sunnati, siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, yang dia membenci sunnahku ini, falaisa minni, maka dia bukan golonganku. Masya Allah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa meninggalkan yang mubah dalam rangka menganggap itu adalah ibadah kepada Allah, maka itu adalah bid'ah. Ya, ini ghulu. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Ya, hadis ini juga menunjukkan, kata Syekh Shalih Fauzan di Ta'liqat, bahwa meninggalkan hal yang mubah ini dalam rangka mendekatkan pada Allah, maka itu adalah kebid'ahan. Pelakunya ahli bid'ah. Dan dia tidak dianggap beribadah pada Allah. Bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul pun berlepas diri dari dia. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku ini, dia bukan golonganku. Ini adalah baro'ahnya dari Rasul SAW. Ya, baro'ah sikap berlepas dirinya Nabi SAW. Ya. Maka tidak ada itu namanya peribadatan dengan meninggalkan yang mubah. Ya. Enggak ada. Peribadatan dengan sesuatu yang disyariatkan. Tahibarakallahu fikum. Makan daging mubah. Kalau enggak mau makan daging karena memang enggak doyan, nah itu lain lagi. Ya. Enggak nikah kenapa? Karena sibuk, miskin, kere, enggak ada yang mau, itu lain lagi. Ya, barakallahu fikum. Salat malam terus enggak pernah tidur karena kena insomnia, lain lagi. Ya. Karena di insomnia. Sudah parah tidur-tidur. Ya udahlah, daripada bengong nonton bola Liga Champion di Mola TV. Nah. Mending dia itu apa namanya? Salat malam terus enggak tidur. Kata orang, "Wah, wow, ini kamu ini nih. Tiap malam tahajud enggak tidur-tidur." Nah, orang kena insomnia, beda lagi. Ya, barakallahu fikum. Ini ya, perhatikan ini ya. Kemudian mana lagi tadi? Wa qawlu wa man raghiba an sunnati falisa minni ai salaka ghairaha. Ya, sabda Nabi, siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan golonganku, maksudnya ialah dia menempuh cara selain cara Nabi SAW. Ya. Way of life-nya itu udah beda. Zonan anna ghairaha khairun minha. Dengan menduga bahwasannya selain bimbingan Nabi, petunjuk Nabi, ya, itu lebih baik daripada bimbingan Nabi. Faman kana kadzalika, maka barang siapa yang kenyataannya demikian, fahuwa bari'un minallahi wa rasulih. Berarti orang tersebut telah berlepas diri dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini berat ini. Taibarakallahu fikum. Enggak ada ya kebaikan dalam selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taibarakallahu fikum. Ya, kalau dia mengambil cara selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia telah mengambil cara yang salah, yang keliru. Ya, barakallahu fikum. Nabi sudah nyatakan, "Fa alaikum bis sunnati. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin." Sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala. Ya, wa may yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa saja ya, tidaklah yang membenci milahnya agamanya Ibrahim, melainkan dia itu orang yang membodohi dirinya sendiri. Bal yajibu ala kulli muslim. Ya. Bahkan wajib bagi setiap muslim ayataqida, untuk meyakini. Ya. Anna khairul kalam kalamullah. Bahwasanya sebaik-baik kalam, sebaik-baik ucapan adalah kalamullah. Sebagaimana sabda Nabi dalam khutbatul hajah. Wah. Wa khairul kalam kalamullah. Ya, fa inna khairal hadis kitabullah. Wa man ahsanu minallahi qila wa man ahsanu minallahi haditha. Ya. Siapa ucapan yang lebih baik pada ucapan Allah? Wa khairul hadi, dan juga dia mesti meyakini sebaik-baik petunjuk adalah hadyu Muhammadin, petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Kama sabata anhu fis sahih. Ya. Sebagaimana hal ini telah valid dalam hadis as-sahih. Anhu dari Nabi SAW. Fis sahih. Ya. Annahu kana yakhtubu bidhalika kula yawmi jumu'atin. Bahwasanya beliau berkhutbah dengan khutbatul hajah pada setiap hari Jumat. Dalam khutbatul Jumu'ah. Nah, barakallahu fiik. Ya. Baik. Jadi itu kebodohan. Allah sifati wa may yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Siapa yang membenci agama Ibrahim, itu dia orang yang membodohi dirinya sendiri. Allah sifati dengan sifat safah, kebodohan. Ya. Itu khifatul aql. Khifatul aql. Akalnya itu ringan. Bahasa kita apa? Hah? Bukan, akalnya apa? Ya pandir itu namanya. Akalnya ringan apa namanya? Ya itulah. Akalnya itu error. Gelo gila Remon. Demajenun. Tapi barakallahu fikum. Ya. Berikutnya. Faslun. Pasal berikutnya. Ini pasal ke-9. Ya. Pasal ke-9, pasal yang baru. Ya. Yaitu laisa min syartil wali ayyakuna ma'suman. Bukanlah syarat wali itu ma'sum. Ya, yang namanya wali enggak ada yang ma'sum. Ya, wali yang ma'sum itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi. Ketika salah langsung diluruskan oleh Allah. Ya, wahyu turun. Nah, tafadhal dibaca berikutnya. Di sini. Tadi pagi yang cuma terjemah siapa? Ya, yang cuma terjemah. Ah, Fikri, baca Fikri. Walaisa min syarti waliyillahi an yakuna ma'suman. La yaghlitu. La yaghlatu. Alhamdulillah. Ya hadikumullah, selamat. Bal yajuzu an yakfa alaihi ba'du ilmi ba'du, fa'il dari yakfa ba'du ilmi syari'ati, wa yajuzu an yashtabiha alaihi ba'du umuri dini hatta yahsaba anna ba'du umuri mimma amarallahu bihi wa yakunu mimma nahallahu anhu wa yajuzu an yazunna fi an yazunna fi ba'dil khawariti annaha min karamati awliya illahi wa takunu minasyaitani lubsaha labbasaha labbasaha alaihi liyan tasada rajatahu wala ya'rifu an wala ya'rifu annaha minasyaitani wa in lam yakhruj bidzalika an walayatillahi ta'ala fa inna allaha subhanahu wa ta'ala tajawaza li hadhihi al-ummati 'anil khata'i wa nisyani wa ma khamas takrahu 'alayhi fa qala Allahu ta'ala. Eh, cukup dulu. Tapi kalau kita katakan wa takunu minasyaiton, isim takununya mana ini? Hmm? Labbasa yulabbisu talbis. Hah? Apa? Khawarik berarti kan? Ya. Berarti domir mustatir. Ya. Hiya, kembalinya ke mana? Khawarik. Karena enggak bisa kalau labsun itu enggak tepat. Ini labbasa yulabisu talbisan. Baik, barakallahu fiik. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, faslun, ini pasal laisa min syartil wali ayyakuna ma'suman. Bukanlah syarat wali itu dia mesti ma'sum. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, walaisa min syarti waliyillah ayyakuna ma'suman. Bukanlah syarat wali Allah itu dia mesti maksum. La yaghlatu, enggak pernah keliru. Wala yukhti'u, enggak pernah salah. Nah, ini enggak demikian. Karena syarat waliullah itu sudah Allah tentukan. Ala inna auliyaullah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah itu la khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan bagi mereka. Wa lahum yahzanun, tidak ada kesedihan. Kesedihan apa maksudnya? Kesedihan kata para ulama di antara Syekh Shalih Fauzan, tidak ada kesedihan atas dunia yang terluput dari mereka. Kemudian Allah sebutkan dua ciri inti. Alladzina amanu, yaitu orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan dia bertakwa. Maka setiap mukmin yang bertakwa, dia adalah waliullah. Apakah dia pernah salah atau tidak pernah salah? Apalagi telah kita terangkan yang namanya waliullah ada tiga golongan. Ada namanya sabiqun, ya, lil khairat. Kemudian apa lagi? Al-muqtasid. Yang ketiga apa? Zalimul li nafsi. Apa definisi zalimul li nafsi? Yang menzalimi dirinya sendiri. Siapa itu? Dia adalah ahlu tauhid, melakukan amal kebajikan, namun juga melakukan kemaksiatan, bukan kekufuran. Berarti salah dong. Salah. Dan Ibnu Taimiyah telah menerangkan, itu pun termasuk waliullah. Paham gak sini? Ya, itu termasuk waliullah, walaupun tingkatannya berbeda. Dan orang seperti ini, dia terkadang menjadi waliullah dengan keimanannya, menjadi waliu syaitan dengan kemaksiatannya. Ya. Namun secara umum, dia adalah waliullah. Paham sini? Bal yajuzu yakhfa alaihi ba'du ilmu syariah. Bahkan bisa saja. Ini jangan diartikan boleh gitu ya. Ya, dapat saja dikatakan. Bisa saja. Ya. Ada sebagian ilmu syariat yang yakhfa alaih, yang tersamarkan bagi dia. Si wali ini gak ngerti misalkan dalam bab ilmu tertentu. Ini bisa jadi. Ya. Wa yajuzu ayyastabiha alaihi ba'du umuriddin. Dan bisa jadi juga. Ya. Bisa jadi juga ada beberapa. Ya. Bisa jadi juga. Mana? Yastabih. Tersamarkan oleh dia. Ya. Tersamarkan oleh dia beberapa sebagian permasalahan agama yang masih samar bagi dia. Ya. Hatta yahbasa ba'dal umur. Hingga dia yahbas. Ya. Hasiba yahsabu. Hatta yahbasa. Hatta yahsaba. Afwan. Kok yahbas sih? Menahan dong. Hatta yahsaba. Hingga dia mengira. Ba'dal umur. Sebagian perkara. Mimma amarallahu bih. Ya. Hingga dia mengira, ya, sebagian perkara dari antara yang Allah perintahkan, ya, takunu mimma nahallahu anhu, sebagai larangan apa yang Allah larang. Ini kan keliru dia. Hai barakallahu fikum. Ya, jadi bisa aja ya, yang namanya wali itu ada yang enggak tahu. Kan Allah telah tegaskan, wa fauqa kulli dzi ilmin alimun. Di setiap orang yang berilmu, ada orang yang berilmu yang ini, yang di atasnya. Ya, makanya waliullah itu diajarkan doa oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Ya. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, wa yajuz ayadunna fi ba'dil khawariq annaha min karamatillahi, min karamati awliyaillah ta'ala. Dan bisa jadi juga seorang waliullah menyangka bahwa kejadian khawarik yang luar biasa yang dialami ialah karamah para waliullah. Itu adalah karamah, ya, dari wali-waliullah. Wa takunu minasyaitan. Ya. Namun sebenarnya itu adalah dari syaitan. Labbasa alaih, ya, yang disamarkan kepadanya. Kenapa? Linaqsi darajatih. Karena tingkat kewaliannya itu masih rendah. La ya'rifu annaha minasyaitan. Dia tidak tahu itu adalah dari setan. Wa illam yakhruj bidzalika an walayatillah ta'ala. Ya. Walau demikian itu tidaklah mengeluarkan seorang tadi dari lingkup kewalian Allah. Ya. Ya, paham di sini? Tajawaza li hadhil ummah, karena Allah telah melewati, artinya memaafkan untuk umat ini anil khata' wa nisyan, dari kekeliruan dan kelupaan. Wa mastukrihu alaih, dan apa yang dipaksa. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, amana ar-rasul bima unzila ilaih min rabbih wal mu'minun. Para rasul, ya, rasul yaitu Muhammad SAW, bukan para ya, mufrad, beriman kepada apa yang diturunkan atasnya yaitu Al-Qur'an. Ya. Dari Allah, demikian pula kaum mukminun. Kullun amana billah wa malaikati wa kutubi wa rasulih. Semuanya beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasulnya. Mereka menyatakan, ya, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka menyatakan, kami dengar, kami taat, kami tidak, ya. Sebelumnya la nufarriqu baina ahadin min rusul, kami tidak membeda-bedakannya. Ya, dan mereka mengatakan, kami dengar, kami taat, ghufranaka. Ampunilah kami ya Rabb. Ya, in wa ilaikal masir. Ya. Dan kepadamu lah tempat kami kembali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidaklah membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. La ma kasabat wa alaihi ma kasabat. Ya. Laha maktasabat. Nah. Ya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikannya dan yang dikerjakannya, dan dia pun mendapatkan dosa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka menyatakan, Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Ini syahidnya. Mereka menyatakan, wahai Rabb kami, janganlah engkau siksa kami jika kami lupa atau kami salah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Ya, mereka pun menyatakan, wahai Rabb kami, janganlah engkau membebani kami, ya. Ya, membebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la quwwata lana bih. Wahai Rabb kami, janganlah engkau memikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ini jelas ya. Mengenai ayat ini tidak perlu syahidnya di mana? Mengenai yang tadi. Ya, dapat diampuni. Baik. Jadi di ayat ini, di akhir-akhir surat Al-Baqarah ini ada 7 sifat wali. Yang pertama apa berarti? Coba antum lihat di situ. Ya. Dari awal. Nah, beriman. Berarti para wali Allah beriman kepada Allah, malaikatnya, dan kitabnya, rasulnya. Yang kedua apa? Mereka juga mengimani kepada apa yang Allah turunkan. Ya. Kepada yang Allah turunkan. Jadi mereka beriman kepada syariat. Jadi mereka tidak meyakini mereka keluar dari syariat. Yang ketiga apa? Mereka mengakui kesalahan. Ya, dan meminta kepada Allah agar Allah mengampuni mereka. Yang berikutnya apa? Mereka mengatakan sami'na wa ta'na. Sami'na. Maka mereka mendengar kalamullah. Ya, mendengarnya, mengambilnya, taat mendengar, ya, dan mentaatinya. Baik, ini sifat-sifat wali Allah yang Allah sebutkan di ayat ini. Nah, berikutnya, faddal, dibaca. Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa qad sabata fi sahihi anna Allah subhanahu istajaba hadha ad-du'a wa qala qad fa'altu. Fa fi sahihi Muslimin an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma nazalat hadhihi al-ayatu wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum illa bihillahu fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Qala dakhala qulubahum minha syai'un lam yadkhul qulubahum minhu syai'un. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qulu sami'na wa ata'na wa sallamna. Qala fa'ulqiyallahu al-imana fi qulubihim fa anzalallahu ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Qala qad fa'altu rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Qala qad fa'altu rabbana wa la tuhammilna ma la taqata bi. Qala qad fa'altu wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Qala qad fa'altu. Hey. Waqad sabata fi sahih. Ya. Disebutkan pula dalam kitab As-Sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala istajaba hada doa, mengabulkan doa ini, dan Allah berfirman qad fa'altu. Aku telah mengabulkannya. Aku telah melakukannya, artinya aku telah mengabulkan doa tadi. Dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas, ya. Lamma nazalat hadhihi al-ayah, tatkala ayat ini turun, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu ma aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Dan jika engkau, ya, tubdu, jika engkau nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau engkau sembunyikan, niscaya Allah akan, ya, membalasnya, menghitungnya, yuh, akan menghisapnya dari perbuatan tersebut. Wa yaghfiru liman yasha, maka Allah mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah akan mengazab siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha, ya, kuasa atas segala sesuatu. Qala Ibnu Abbas menyatakan dakhala qulubahum, ya, minha syai'un lam yadkhulha qabla dzalika syai'un ashaddu minhu. Kata Ibnu Abbas, Allah, ya, dakhala qulubahum minha syai'un. Ya, kata Ibnu Abbas tadi. Mana ayat ini? Ya, maka masuklah ke kalbu mereka sesuatu ini yang sebelumnya tidak masuk. Ada suatu hal yang berat yang masuk ke dalam hati para sahabat, yang belum pernah mereka mengalami sesuatu yang lebih berat daripada ini sebelumnya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qulu sami'na wa ata'na wa sallamna. Kata Nabi, ucapkanlah kami mendengar, kami taat, dan kami berserah diri. Qala fa'alqallahu al-imana fi qulubihim. Ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, Allah kemudian meletakkan keimanan di dalam kalbu mereka. Kemudian Allah menurunkan ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya, dan seterusnya dari ayat yang tadi. Maka setiap itu Allah menjawab qad fa'altu. Ya, aku kabulkan semua. Seorang hamba berdoa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Qad fa'altu, kata Allah. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Qad fa'altu, kata Allah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Fa'altu, kata Allah. Aku telah melakukannya, mengabulkannya. Na'am barakallahu fik. Ya. Terus dibaca berikutnya. Sahabat tapi sahihai. Waqad qala ta'ala wa laysa 'alaykum, ya. Para Paris. Waqad qala ta'ala wasallam. Abi Hurairah wa Amr ibn Asin ibn Asin radhiyallahu anhuma marfu'an annahu qala idza tahada al-hakim fa asaba falahu ajrun wa in akhta'a falahu ajrun wa lam yu'assam al-mujtahidu walam yu'assim al-mujtahida al-mubti'a bal ja'ala lahu ajran 'ala ijtihadihi wa ja'ala khata'ahu maghfuran lahu walakin al-mujtahida al-musiba lahu ajrani wa ajrunu bahwa afdalu minhu wa li hadha lamma kana waliyullahi yajuzu ayyad laqa lam yajib 'ala an-nasi al-iman bi jami'i ma yaqulu man huwa waliyun lillahi illa ayyakuna nabiyyan bal wa yajuzu li waliyin ayya'tamida 'ala ma yalqahu fi qalbihi illa ayyakuna muwafiqan 'ala ma yaqulu mimma yarahu ilhaman wa muhadithatan wa khataban min al-haq wa khitaban min al-haq bal yajib 'alaihi ayya ridha dhalika jami'ahu ala ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa in wafaqahu qabilahu wa in khalafahu lam yaqbalhu wa illam ya'lam am muwafiqun huwa liqawlihi am mukhalifun tawaqqufun fihi tawaqqufa fihi. Nah, baik. Dari mana Paris bacanya? Allah Ta'ala berfirman, walaysa alaikum junahun fima akhtaktum walakin ma ta'ammadat kulubuhum. Ini ya. Yang ini kan? Allah Ta'ala berfirman, tidaklah dosa atas kalian yang kalian keliru, namun yang dosa ialah yang sengaja, kalbu kalian sengaja. Telah sabit dari sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga hadis Amr ibn al-As radhiyallahu anhu marfu'an secara marfu', falam yu'assir al-mujtahid al-mukhti'ah. Ya. Falam yu'assim al-mujtahida al-mukhti'ah. Sabda Nabi ini, idza ijtahada al-hakimu fa'asaba falahu ajran. Ya, jika hakim, ini ulama yang berhak berijtihad, dia keliru, dia benar, dia berijtihad, maka dia dapat dua pahala, wa in akhta'a falahu ajrun. Namun kalau dia keliru, dia hanya dapat pahala satu. Ya, falam yu'assim al-mujtahid al-mukhti'ah. Maka ya, seorang yang mujtahid yang keliru, dia tidak berdosa. Bal ja'alahu la ya ajran 'ala ijtihadih. Bahkan Allah menjadikan dia dapat satu pahala atas ijtihadnya. Wa ja'ala khata'ahu maghfuran lah. Dan Allah menjadikan kekeliruannya itu dimaafkan. Walakinnal mujtahida al-musiba lahu ajran. Namun mujtahid yang tepat mengambil keputusan, dia dapat dua pahala. Fa huwa afdalu minhu. Ini tentu lebih afdal daripada yang pertama. Barakallahu fik. Wa li hadha lamma kana waliyullah. Oleh sebab itu, ya, oleh karena itu, ya, tatkala waliullah yajuz ayaghlat, bisa saja dia keliru. Lam yajib ala nas al-iman bi jami'i ma yaqul. Maka tidak wajib bagi manusia untuk mengimani, mempercayai setiap yang dia katakan. Ya. Man huwa waliyun lillah. Di setiap yang dikatakan oleh orang-orang yang mengklaim dia adalah waliullah. ya, illa yakuna nabiyan, kecuali dia adalah nabi. Ya, bal la yajuz li waliyillah ayatamida ala ma yulqa ilaihi fi qalbi. Ya, bahkan ya, tidak boleh bagi seorang waliullah dia berkeyakinan atas apa yang ya dibisikkan ke dalam kalbunya. Ya, wa alama yaqau lahu mimma yarahu ilhaman wa muhdatsatan wa khitaban min al-haq. Ya. Atau sesuatu yang diyakini sebagai ilham, sebagai muhad, ya, sebagai apa namanya, ya, muhdasah, muhadasah, ya, muhadasah. Kalau ilham paham ya, ya. Kalau muhadasah yaitu pembicaraan Allah, ya, kepada seorang wali. Kata mereka orang-orang sufi, ini enggak mesti dengar langsung suara Allah, dari mana aja pohon. Kan dulu Nabi Musa dipanggil dari arah pohon, kata mereka. Ya. Ataupun mukhatabah. Ya. Itu pembicaraan makhluk gaib yang didengar oleh seseorang padahal tidak ada yang mendengarnya. Tabarakallahu fik. Ya. Bal yajibu 'alaihi, bahkan wajib bagi dia, an ya'ridha bidzalika jami'ahu ala ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wajib bagi dia untuk menyelesaikan hal ini sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'rid apa? Menyodorkan permasalahan ini semua. Fa in wafaqahu, nah, ya, jika sesuai, ya, maka di sini qabilahu, dia terima. Wa in khalafahu lam yaqbalhu, namun kalau dia sesli maka dia tidak menerimanya. Wa in lam ya'lam amuwafiqun am ahwa au mukhalifun, ya, nah, apabila dia tidak tahu apakah ilham itu sesuai atau malah menyalahi syariat, ya, oh kafa'an, maka dia menahan diri. Baik, barakallahu fiik. Cukup dulu. Insyaallah. Subhanakallah, alhamdulillah.